Mitra bisnis, pembaca Kompas tidak setuju dengan penghapusan sistem outsourcing yang dilakukan pemerintah untuk memberantas perusahaan supplier tenaga kerja yang eksploitatif. Dia berpendapat sistem outsourcing itu sudah ada dan digunakan sejak dulu, baik dalam skala perorangan seperti borongan membangun rumah maupun skala perusahaan seperti borongan melinting rokok. Dia menyarankan sebaiknya pelarangan outsourcing dihapus karena pekerja juga tidak bodoh. Jika tidak puas misalnya karena tidak dibayar setimpal, pasti sudah mengundurkan diri untuk mencari kesempatan yang lebih baik di tempat lain. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Dewan Karet Indonesia, Aziz Pane. Pak Aziz, apa komentar Anda? Outsourcing dia itu bukan pribadi kan, perusahaan. Repot ini deh. Ya jadi yang MOU atau dikontrak oleh perusahaan itu perusahaan outsourcing. Jadi memang kalau dilihat dari perusahaan outsourcing ini memang eksploitatif. Karena perusahaan itu pasti ambil untung kan gitu. Nah seharusnya sebetulnya outsourcing itu bagusnya kayak BUMN, di bawah Depnaker itu boleh. Ya, jadi bisa diatur. Ini sekarang soal pengaturan aja kan. Jadi pengaturannya itu kurang baik. Itu dimanapun diperlukan outsourcing. Tapi kita ini kan menggambarkan bahwa outsourcing itu eksploitasi udah lompar lom manusia. Kenapa? Selama ada dibutuhkan, dipakai, nggak dibutuhkan, out kan gitu. Sebetulnya bukan itu. Kalau perusahaan outsourcing itu betul-betul profesionalisme, yaitu punya bagian kan, untuk security misalnya outsourcing ada, untuk angkut-angkut ada. Tapi orang itu harus di-maintain, karena dia kan sudah dapat revenue dari kontrak-kontrak itu kan. Misalnya, kontraknya untuk ngangkut barang misalnya 10 juta gitu. Kan paling gajinya yang kerja itu kan 2 juta. Itu 8 juta jangan dimakan dong, tapi 8 juta itu untuk memaintain, kalau perlu karyawan-karyawan itu mau dikasih training gitu loh. Nah ini nggak ada kita, outsourcing aja dapat duit aja gitu. Ini salahnya, Be. Boleh digambarkan, Pak, seberapa penting outsourcing ini untuk industri di Indonesia? Sebenarnya, pemerintah itu harus tahu what is core business dalam satu perusahaan, what is a non-core business dalam satu perusahaan. Kalau core business memang tidak bisa di-outsourcing-kan. Perlu profesionalisme, kan gitu. Non-core itu perlu juga profesionalisme, tapi bukan sustainable profit, bukan untuk seterusnya gitu. Itu bisa di-outsourcing-kan. Tapi ini kan kita ini semua di-outsourcing-kan. Terus tidak ada pembinaan daripada karyawan yang di-outsourcing itu. Perusahaan outsourcing itu hanya mengambil orang bila perlu. Kalau nggak perlu, ditelantarkan. Nggak bisa begitu, Pak. Jadi yang penting itu adalah kembali ke masalah yang paling klise, yaitu rule of law-nya gimana. Dan pemerintah itu harus jelas, what is core business, what is non-core business. Yang non-core business dalam perusahaan tekstil misalnya, itu boleh di-outsourcing-kan. Tapi yang core business tidak boleh di-outsourcing-kan. Nah sekarang kalau saya perusahaan-perusahaan adventurer, gitu, saya bikin kantor satu, saya outsourcing-kan semua, bangkrut saya lari. Itu dibikin Korea selama ini kan, perusahaan-perusahaan garment Korea itu. Jadi ini, jadi problemnya ini ayo kita tegakkan dulu. Ini yang maunya masyarakat ini ditegakkan, jangan asal bikin gitu. Jadi pemerintah itu harus bisa ngelihat apa yang dibutuhkan oleh the private company, perusahaan-perusahaan itu, apa yang dibutuhkannya. Biar bagaimanapun outsourcing dibutuhkan. Dalam satu kasus contoh aja lah ya, satu perusahaan ban itu yang membungkus-bungkus ban itu yang gak perlu profesionalisme harus di-outsourcing-kan. Karena kalau itu dibikin jadi core business, membungkus ban itu aja misalnya ya, jangan sampai plastik. Masa itu kita harus gaji karyawan untuk itu. Gak ada ban yang mau dibungkus, apa kerjanya dia gitu. Oleh karena itu perlu di-outsourcing-kan kan gitu. Itu perlu di-outsourcing-kan karena membungkus ban itu bukan core business. Itu adalah non-core business. Gitu ya. Sama juga di pabrik tekstil, pabrik sepatu, pabrik apa, pabrik periklanan, pabrik whatever deh. Apakah jasa atau produk. Ya, yang sektor real. Yang sektor non-real saya rasa yang bisa di-outsourcing adalah pengantar surat barangkali. Ya toh? Ini problemnya. Problemnya itu pemerintah itu asal bikin saja undang-undang. Nah, saya selalu bicara di forum manapun, selalu pemerintah itu mau kalau mau bikin RUU itu, selalu naskah akademik jadi pegangan. Naskah akademik itu nggak pernah dilempar ke swasta. Hanya perguruan tinggi yang membahas naskah akademik. Perguruan tinggi di Indonesia ini sudah ketinggalan zaman, gitu. perguruan tinggi kita sudah kalah sama Singapura, sudah kalah sama yang lain-lain. Makanya banyak yang dari luar-luar itu selalu memegang posisi di sini karena orang-orang kita punya domestik perguruan tinggi itu nggak bisa mengisi keperluan daripada dunia bisnis yang sudah berubah ini, yang sudah globalisasi ini. And we never take care of that. Ini kan problemnya. Demikian Ketua Dewan Karet Indonesia, Aziz Pane. Saya Wendy Lim.